mata jadi dua. Kasih sayangmu, ku hati. Biarkan aku. Waktu untuk kita.

ranting-ranting cintaku kini telah kering. Pucuk-pucuk pohon pun jatuh berkukuran mendengar dusta. Kenalkan padaku, kalau memang Tiada pernah aku bermaksud untuk meninggalkanmu dan berpisah darimu, walau ku tahu diriku bukan yang pertama. Anggaplah semua ini

Thank you. di pipiku. Cinta yang tumbuh dan bersemi di hatiku. Haruskah ini berakhir sampai di sini? Ingin ku melupakanmu, namun hatiku tak mampu. Ingin ku melepaskanmu, namun semakin ku tak mampu. Aku dirimu dan menangis di pelukanmu. Inilah cintaku yang terakhir kasih. Ku mohon kepadamu. Dirimu menangis sepuas hatiku sebelum aku pergi jauh darimu. Tapi kini telah kukorbankan untukmu tanpa ada rasa penyesalan di hatiku. Kini yang kau pergi tinggalkan diriku, ku bersalah atau karena kita berpihak padaku. Sakit hati ini biarlah ku bawa, tak ada sedikit kenangku padamu. Aku menangis mungkin kali ini tangisan yang terakhir. Berpihak padaku, sakit hati ini biarlah ku bawa, tak ada sedikit tenang ku padamu. Aku menangis mungkin kali ini.